أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. Sesungguhnya orang-orang kafir sebelum mereka telah berbuat makar terhadap rasul-rasul mereka, bikin makar terhadap rasul, terhadap utusan-utusan Allah. Mereka ingin mengusir para rasul dari negeri mereka. Makrullah bihim, famakarallahu bihim. Tetapi Allah lah yang membuat makar terhadap mereka. Wa ja'alal aqibah lil muttaqin. Dan Allah menangkan akibat baik bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman, wa yamkuru bikal ladzina kafaru. Di dalam ayat yang lainnya, tatkala orang-orang kafir berbuat makar terhadap kamu wahai Muhammad, liyuthbituk, untuk memenjarakan kamu, aw yaqtuluk, atau membunuh kamu, aw yukhrijuk, atau mengeluarkan kamu dari negerimu, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka berbuat makar dan Allah berbuat makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik yang berbuat makar. Wa makaru makran wa makarna makra wa hum la yash'urun. Mereka orang-orang kafir berbuat makar. Wa makarna makra, dan kami berbuat makar. Wahum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Pasti makar orang-orang kafir akan dibalas oleh makar Allah, dan Allah sebaik-baik yang membuat makar. Kata Imam Sa'd rahimahullah, وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِرُسُلِهِمْ وَبِالْحَقِّ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمْ مَكْرُهُمْ وَلَمْ يَصْنَعُوا شَيْئًا فَإِنَّهُمْ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَيُبَارِزُونَهُ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا أَيْ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَمْكُرَ مَكْرًا إِلَّا بِإِذْنِهِ. Orang-orang kafir telah berbuat makar terhadap utusan Allah sebelum Nabi Muhammad SAW, berbuat makar terhadap al-haq yang dibawa oleh para rasul, tetapi tidak berbuah apa-apa, tidak menolong mereka sedikit pun. Walam yasna'u syai'a, dan mereka tidak berbuat apa-apa. Karena pada hakikatnya mereka berbuat makar dan memerangi Allah. Walillahil makru jami'a. Ketahuilah, makar itu hanya milik Allah seluruhnya. Mau siapapun yang berbuat makar, tapi hanya milik Allah lah makar itu seluruhnya. Seluruh makar milik Allah. Walillahil makru jami'a, hanya milik Allah lah makar itu seluruhnya. Maksudnya, la yaqdir ahadun ayam kuru makran illa bi'izni. Tidak ada seorang pun yang berbuat makar kecuali dengan izin dari Allah. Kalau tidak izinkan, kalau Allah tidak izinkan, maka tidak akan bisa. Wa tahta qada'ih wa qadarih, juga makar tersebut sesuai dengan ketetapan dan ketentuan dari Allah. فإذا كانوا يمكرون بدينه فإن مكرهم سيعود عليهم بالخيبة والندم. Apabila orang-orang kafir berbuat makar terhadap agama Allah, maka makar-makar mereka itu akan kembali kepada mereka dengan kerugian dan penyesalan. Fa innallaha ya'lamu ma taksibu kullu nafsin. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap jiwa, keinginan mereka, kemauan mereka, amalan mereka, aktivitas mereka yang zahir maupun yang batin, apa yang mereka tampakkan maupun apa yang mereka sembunyikan. Allah Maha mengetahui. Wal makru la bula yakuna min kasbiha fala yaf'al Allah makruhum. Sedangkan makar itu pasti ada terlihat aktivitasnya, perbuatannya, amalannya terlihat kalau makar itu. Maka yang demikian tidak akan samar bagi Allah sedikit pun makar mereka. Bayam tanya ayam kuru makran yadurul haq wa ahlah. Maka enggak mungkin ahlul haq nah makar mereka akan membahayakan ahlul haq dan pelakunya, tidak mungkin. Wa yafiduhum syai'an, dan tidak akan mungkin untuk memberikan manfaat kepada mereka. Wa sya'lamul kufar liman 'uqbad dar, maka orang-orang kafir mereka akan mengetahui tempat kembali mereka yang terakhir. Ay alahum aw rusul alahum aw lirusulihi min al-ma'ruf wa al-aqibah lil muttaqin la lil kufri wa amali. Naam, apakah naam akan kembali kepada mereka atau kepada rusulnya? Sudah diketahui, kata Imam Sa'di rahimahullah, min al-ma'ruf yang namanya akibatun lil muttaqin, akibat baik dari semuanya itu akan berakibat hanya kepada orang-orang yang bertakwa, maksudnya yang baik. Adapun yang buruk kembali kepada orang-orang kafir. Nah, akibat baik artinya hasil yang baik, buah yang baik, ya. Nah, bukan kepada orang-orang kafir dan bukan kepada amalan mereka, bukan kepada makar mereka, bukan. Akibat yang baik, ya, hasil yang baik, buah yang baik kembali kepada orang-orang yang beriman, bertakwa. Betapapun besarnya rencana makar mereka untuk menghancurkan orang-orang yang beriman, maka tidak akan bisa. Tidak akan bisa, karena hanya milik Allah lah makar itu seluruhnya. Nah, akan kembali kepada mereka seluruhnya. Walhamdulillah. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah.